Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidh Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih pada bab 19 tentang sifat ahmak dan jahil, sifat orang dungu dan orang jahil yang kurang akalnya, lemah pikirannya. Pada pekan lalu telah tersebutkan, Ibnu Hibban menyebut ada beberapa sifat-sifat ahmak yang telah kita lalui: cepat menjawab, tidak bertasabut, berlebih-lebihan dalam tertawa tanpa ada sebab, banyak menoleh atau melihat ke sana kemari tanpa ada guna, mencela orang-orang baik dan berteman atau kumpul dengan orang-orang jelek, orang jahat. Kemudian beliau katakan, wal ahmaku idza a'radta anhu ightamma wa in aqbalta alaihi ghtarra. Termasuk sifat ahmak, kata Ibnu Hibban, kalau kamu berpaling darinya, dia gelisah, jadi pikiran buat dia, kenapa fulan berpaling, kenapa fulan meninggalkan aku, kenapa fulan tidak bersamaku, enggak mau ini itu. Betul-betul dia gelisah, sedih, dan jadi beban betul padanya. Karena seorang akil, ya tidak demikian. Dia wajar-wajar saja berteman, selama dia tidak melakukan kedzaliman, kejelekan, atau maksiat. Orang mau mendekat, mau bersama dia, ahlan wa sahlan. Orang tidak mau, ya itu pilihan mereka, sya'nu. Tidak menjadi beban dan kegelisahan pada dirinya. Kenapa fulan gak dekat sama aku? Kenapa fulan kok gak mau sama aku? Orang berakal gak akan begitu. Ya sewajarnya. Nah, kalau kamu bersamanya, tadi kalau kamu berpaling, sekarang lawannya, kalau kamu kepada dia mendekat, akrab, membuat dia maghrur, tertipu pada dirinya, yang menganggap dirinya itu orang soleh, orang baik, masya Allah, bisa-bisa dia menduga fulan mau akrab sama aku karena butuh sama aku, karena aku orang masya Allah banyak kelebihannya, banyak. Tertipu. Jadi serba salah. Orang dekat kepada dia membuat dia tertipu pada dirinya. Orang menjauh dia gelisah, bingung, gundah gulana. Ya begitulah, ahmak. Enggak jelas barometer dia itu apa. Wa in halumta anhu jahila alaik. Termasuk sifat ahmak, kalau kamu santun padanya, kamu sabari, kamu kuat-kuatkan, dia semakin terus saja jahil padamu. Ya, ini kesantunan, kesabaranmu tidak menjadi obat membenahi dia, malah dia semakin jadi dan semakin banyak kejahilan dan gangguan yang dia lakukan padamu kalau kamu santun padanya. Wa in jahilta alaihi haluma anka. Tapi kalau kamunya yang mungkin suatu saat jahil kepadanya, kamunya mungkin berbuat sesuatu yang membuat dia terganggu atau semisalnya, dia jadi sabar padamu, jadi santun, jadi ya mudhikat, mubkiat istilahnya, ya lucu, menggelikan, tapi ya juga menyedihkan, aneh ini orang. Kita sabari, dia jahil. Kita jahil, dia yang sabar. Wa in asa'ta ilaihi ahsana ilaik. Kalau kamu berbuat isa'ah, ini kejelekan apa begitu, dia balas dengan kebaikan. Wa in ahsanta ilaihi asa'a ilaik. Tapi kalau kamu berbuat baik, dia membalas berbuat jelek padamu. Lah kan aneh. Ya kalau dia orang berakal, orang berbuat baik, ya dia balas dengan kebaikan, paling tidak serupa kalau enggak lebih baik. Orang berbuat jelek, ya dia maafkan, dia sabari. Ini enggak. Pokoknya unik, serba terbalik dengan keumuman orang. Yang penting tampil beda. Wa idza dzalamtahu intasafta minhu. Kalau kamu mendolimi dia, kamu dapati dia berusaha untuk mengambil hak dia yang kamu dolimi, menuntut untuk hak dia itu kembali dia peroleh. Wa yadzlimuka idza ansaftahu. Tapi kalau kamunya mau insaf padanya, kamu objektif, dia malah melonjak dan mendolimi kamu. Contoh misalnya saja, kamunya insaf sekarang, ini ya terus terang saja ana yang salah, kamu yang betul, kamu objektif insaf. Nah, ini hak kamu, aku kembalikan begini. Kan semestinya layaknya orang berakal ya, temannya begitu dia merendah dan tahu temannya insaf, objektif. Iya khair insyaallah, labas ya akhi, insyaallah khair, enggak apa-apa gini. Begitulah balasannya kurang lebih. Tapi ini malah mendolimi kamu. Wah, ya enggak bisa. Enggak bisa segini, harus lebih, harus begini. Ini kan baru uang apa misalnya, lah ininya, yang lainnya. Misalnya itu kalau problem kecelakaan, ya dia mau insaf, ana salah, ana yang nabrak, ana yang keliru gini, bus yang rusak motor kamu misalnya biar ana ganti, ana yang tanggung karena ana yang salah. Kamu insaf, kamu objektif, jujur apa adanya. Fadol ke bengkel ini, nah, apa yang rusak biar ganti. Ya, semestinya kan orang sudah masya Allah begitu. Jazakallah khair, mudah-mudahan jadi baiknya gitu. Kurang lebih begitulah. Ini enggak. Oh ya itu kan baru ganti motor yang rusak lah, uang kaget. Mana kaget luar biasa sekarang. Jantung anak dagduk-dagduk. Harus ganti uang sekian-sekian. Terus anak ini enggak bisa kerja ini beberapa hari. Nah, bagaimana penghasilan anak? Kamu harus tanggung juga, sehari anak punya penghasilan 200 ribu misalnya, 300 ribu. Kamu jamin sampai anak sembuh. Ngelonjak. Istilah orang dikasih hati, ngerogo rempelo orang Jawa bilang. Kalau orang Arab bilangnya taroknahu dakhal bihamaru. Anak biarkan dia masuk rumah, ini karena karom. Karena kemuliaan dan kebaikan si tuan rumah, fadol masuk ke rumah, anggap rumahmu sendiri, antum mau makan, mau minum, ambil saja. Dia persilahkan layaknya dia yang punya rumah. Begitu. Melihat peluang ada di depan dia, orang ini khair dan memberi itu. Besoknya datang sak keledai-keledainya dia ajak masuk ke rumahnya. Bawa masuk, suruh makan, suruh ini. Ya begitulah ahmak. Gak bisa dikasih hati istilahnya. Wama usyabbihu isyratal humqa illa bima ansyadani Muhammad bin Ishaq al-Wasiti. Dan perumpamaan humqa ini, ahmak, mirip seperti bait yang disebutkan Muhammad bin Ishaq. Li sadikun yara hukuki alai nafilatin wa haqquhu kana fardha. Aku punya teman, sadiq, sahabat. Muskilnya dia ahmak, sehingga dia melihat kalau itu hakku atas dirinya, dia anggap itu nafilat. Ini nafilah, sunnah saja. Mau dia bayar, bagus. Kalau itu hakku, dia mau tunaikan, ya itu baik. Tapi enggak juga enggak apa-apa, wong nafilah kok. Sunnah. Tapi hak dia, bagi dia itu wajib, fardu yang harus aku tunaikan. Gak boleh gak ada pilihan. Ya kan gak imbang. Giliran hak dia fardu, giliran hak temannya dia anggap itu nafilah. Lau qata'tul jibala tulan ilaihi, thumma min tuliha sirtu ardon. Orang seperti ini gak akan ada puasnya. Kalaupun misalnya aku potongkan untuknya gunung itu memanjang. Misalnya gunungnya panjangnya berapa? 3 kilo misalnya. Dipotong itu gunung, dibelah jadi 2, sepanjang 3 kilo. Ini untuk kamu separuhnya. Dia gak akan puas, masih dia tuntut. Ini kan baru panjangnya, lah lebarnya. Aku belum dapat bagian yang melebar. Ini panjang 3 kilo, lebar gunung ini 1 kilo. Potong juga 1 kilo bagiku. Sehingga aku dapat panjangnya, dapat lebarnya juga. Dan ada orang seperti itu. Ini kan contoh saja. Kan ada orang seperti itu. Enggak puas, enggak ada syukurnya, enggak ada mengaku kebaikan orang atau temannya yang diberikan padanya. Ini kan baru segini ya akhi, lah yang lainnya. Ini kan baru ini, lah yang itu. Gak merasa kalau orang itu sudah berjuang, sudah berbuat banyak untuknya, itu seperti gak dianggap sama dia. Ahmad. La ra'a ma sana'tuhu ghaira kabir. Washtaha an azida fil ardi ardhan. Itu pun kata Muhammad bin Ishaq enggak cukup. Dia menganggap apa yang aku berikan itu bukan suatu yang besar. Gunung dibelah panjangnya, ya akhir ana belah memanjang untuk kamu. Kurang ya akhi, ana belum dapat lebarnya, ya akhir ana potong lebarnya. Hah. Untuk kamu juga. Masih juga dia menganggap enggak banyak yang fulan berikan padaku. Belum apa-apa. Cuman gunung sama 3 kilo kali 1 kilo. Allah cuman itu yang dia kasihkan. Enggak dianggap. Ini orang kayak enggak ada jasanya, enggak pernah punya kebaikan pada dirinya. Ahmak hadza. Dan masih berhasrat orang ini. Masih ambisi untuk aku berikan pada dia tanah yang lain, kebun sawah milik ini sekian hektar harus aku berikan padanya, dan itu pun tidak akan membuat dia puas. Enggak ada baiknya orang di mata dia, enggak ada sama sekali. Orang akil, jangankan gunung seperti ini, jangankan hektaran, kamu dikasih 1.000 rupiah saja sudah merasa berhutang budi. Ya Allah, fulan pernah berbuat baik sama aku, pernah membantu aku, pernah ngasih ini. Enggak dilupakan kebaikanmu, kalaupun hanya kecil dan sedikit, kalaupun hanya sekali. Jasa itu akan dikenang-kenang, diingat terus oleh dia. Itu aqil. Uqala. Tapi ahmak ya seperti ini. Seberapa banyak pun kamu berikan, seberapa sering pun kamu bantu, kamu kasih, enggak ada di mata dia kebaikanmu. Enggak diingat sama sekali. Orang enggak dianggap apa-apa. Wala dia sungkan, wala dia malu. Ahmak kata. Enggak melihat jasa orang, enggak mengingat kebaikan orang. Bahkan mungkin dia tega untuk mengata-ngatai, mencela, menjelekkan orang yang banyak membantu dan berjasa padanya. Tanpa malu, tanpa ini. Ya dasar ahmak memang. Qala wa haddathana Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz. Qala haddathana Ibrahim ibn Junayd. Qala li Abu Tahir ibn Sarah. Qala haddathani Khali. Abu Raja Abdurrahman bin Abdul Hamid an Sa'id ibn Abi Ayyub qala, kata Imam Sa'id, la tusahib sahib as-su fa innahu qit'atun minan nar la yastaqimu wudduh wa la yafi bi'ahdih. Kata Sa'id ibn Abi Ayyub rahmatullah alaih, jangan kamu berteman dengan teman yang jelek. Su sayyi, teman yang jelek jangan kamu temani, jangan kamu dekati, karena dia ibarat potongan dari neraka api, di mana orang seperti ini ahmak, la yastaqimu wudduh, kecintaannya kepadamu enggak akan pernah istiqomah, sifatnya insidental, sifatnya kasuistik. Ya kalau ada kasus saja, kalau ada insiden apa, kejadian atau momen tertentu, ya dia tampakkan cinta padamu, dia akrab, dekat padamu. Tapi di waktu lain dia sudah gak butuh, dia sudah gak ini, udah menjauh dari kamu. Selama dia dapat manfaat dari kamu, dia dapat faedah, keuntungan, dia mau dekat. Kalau sudah enggak, kirim salam, ditinggalkan kamu. Dan tidak sedikit orang seperti itu. Saat jaya-jayanya semua mendekat ngumpul padanya. Ini orang kayak gula dikerumuni semut. Saat dia jaya dan tiap hari mungkin ngundang makan, ngasih ini, ngasih itu, bantu. Tapi namanya orang, kadang dia jatuh, kadang dia pailit, kadang dia musibah. Begitu pahit sudah enggak ada manisnya, ditinggal oleh teman-temannya. Ahmak hada. Yang punya sifat seperti itu. Wala yafi bi ahdi, dan juga tidak setia dengan janjinya, dengan hubungan baik yang terjalin, dia gak akan setia. Ya seperti tadi, kalau orang setia gak akan melakukan hal-hal semacam itu. Kalau orang setia akan jaga itu pertemanan. Orang setia gak akan melakukan sesuatu yang menggores persaudaraan. Orang yang setia tidak akan merusak hubungan baik dengan temannya. Dia setia, dia jaga betul. Tapi ini ahmak, gak ada setianya. Gak ada setia kawan. Makanya kata Sa'id ibn Abi Ayyub, jangan temani. Qala wa ansyadanil Muntasir ibn Bilal al-Ansari, lan yasma'al ahmaqu min wa'idin fi rif'atis saut wa fi hamsihi. Orang kalau sudah ahmak, enggak akan bisa dinasehati. Wa'id yang menyampaikan mau'idhah. Mau suaranya keras, mau berbisik-bisik, gak akan ada gunanya bagi dia. Diingatkan dengan suara keras, diingatkan dengan suara lirih, sama, gak berguna bagi dia, gak membenahi kejelekannya, gak membuat dia introspeksi diri, nasihat percuma, itu ahmak. Lanta blughal a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Musuh mungkin saja bisa memanfaatkan kejahilan temanmu, orang yang jahil yang di dekatmu. Itu yang dilakukan musuh. Tapi yang dilakukan si jahil dengan kejahilannya sendiri bisa melebihi kejelekan yang dilakukan musuh. Itu bahayanya ahmak. Bisa ngalang-ngalai kejahatannya musuh. Mungkin musuh kamu yang di luar sana, yang pakaian dan atributnya memang beda, memang menampakkan dari awal itu musuh kepada kamu, gak seberapa bisa melakukan kejahatan pada dirimu, gak akan seberapa bisa melakukan kekejaman pada dirimu. Beda dengan si jahil ahmak ini. Ya, karena dia orang dekat kamu, tahu luar dalam kamu, tahu rahasia kamu, tahu kartu-kartu kamu. Semua ada padanya. Dia mau bongkar-bongkar, dia mau buka bisa saja. Musuh gak bisa melakukan itu. Gak tahu, kan dia mereka di luar. Tapi ahmak ini tega dan bisa berbuat. Mau bongkar-bongkar dan buka aib kamu. Fulan berbuat begini, fulan berkata begitu. Fulan ini, aku saksinya, aku melihat sendiri, aku mendengar sendiri. Ini buktinya ini. Ahmak. Walhumku da'un malahu hilah turja kabu'din najmi fi lamsihi. Dan humuk ini, ahmak ini penyakit. Ya, enggak ada obatnya illa masya Allah. Enggak bisa diharapkan sembuhnya kecuali seperti menyentuh bintang di langit sana. Siapa bisa nyentuh bintang sana? Ibarat si ahmak ini di bumi sini, obatnya di atas sana, bintang di langit sana. Bagaimana dia mau meraih itu untuk dia telan obatnya? Ya enggak mungkin. Sulit. Ini sudah watak, sudah menjadi tabiat dan bawaan dia. Nas'alullah al-afiyah wa salam. Qala Abu Hatim, kata Ibn Hibban, adlamu dhulumat al-humq. Maka kegelapan yang paling gelap, sisi paling gelap, kedzaliman yang sangat adalah ya kedunguan ini, ahmak ini. Ketika orang itu menjadi orang ahmak. Kama anna anfadhal basair al-aql. Sebagaimana keterangan yang paling terang, paling benerang adalah akal. Karena dia memberi pencerahan, cahaya padamu mana yang manfaat, mana yang mudharat. Fa idzam tuhinal mar'u bi isratil ahmak. Maka kalau ada orang yang ya teruji, tilak bagi dia, temannya ahmak, kanal wajib alaihi luzum li akhlaki nafsihi. Maka yang wajib, dia harus jaga akhlak dirinya sendiri. Jangan sampai terkontaminasi oleh si ahmak ini. Disebut demikian karena kadang, mau tidak mau, ada orang-orang tertentu yang sulit dia hindari. Kalau kulihat kalau memang teruji seperti itu ujiannya, ya paling tidaknya kamu jaga akhlak-akhlak baikmu. Jangan sampai rusak gara-gara ini orang. Wal mubayana li akhlaqihi. Kamu harus memisahkan diri dari akhlak-akhlak dia yang jelek. Akhlaknya ahmak tadi. Sifat-sifat ahmak yang telah lalu sebagiannya, penyebutannya tadi. Harus beda dari dia. Ma'al ikthar minal hamdi lillah ala ma wahabbu hibalahu minal intibah lima harama ghairahu tawfiqalahu. Plus dia harus banyak bersyukur kepada Allah, banyak berhamdulillah, memuji Allah karena diberi oleh Allah akal fikiran, diberi kecerdasan, diberi intibah, sadar, tidak tertipu, tidak melakukan hal-hal yang ahmak. Sementara orang lain diharamkan dari itu, diharamkan dari akal, diharamkan dari intibah. Banyak yang terjerumus dalam sifat-sifat humuk. Fa in jaral ahmak fi suhbatihi maidanahu fi ishratihi fal wajib alal aqil luzumus sukut hina idzin fi awqatihi. Jadi kalau memang mau tidak ada pilihan, kalau ada pilihan ya sudah dia tinggal. Tapi kalau memang enggak ada pilihan, ya seorang yang berakal yang wajib banyak diam selama bersama ahmak ini. Kalau enggak nanti dia terpreset. Kalau enggak nanti dia terjebak dalam situasi yang sulit bagi dia. Menghadapi ahmak ini sulit. Ya seperti tadi. Kamu sabar nanti dia begini, kamu santun dia begini, kamu maka banyak diamlah, istighfar, doa sama Allah. Li'anna Aba Hamzah Muhammad bin Umar bin Yusuf qala amba'ana bin Nasa qala haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala haddathana Ibn Dawud qala sami'tul A'mash yaqul, aku mendengar Imam A'mash berkata, as-sukut lil ahmak jawab. Menjawab orang ahmak cukup dengan diam. Enggak perlu kamu ladeni. Enggak perlu kamu layani. Karena kalau kamu melayani, orang gak akan bisa membedakan ini yang ahmak siapa, fulan atau kamu yang melayani orang ini. Semua yang dia omongi kamu ladeni, semua yang dia ucap kamu layani. Ngomong apa kamu balas, nulis apa kamu bantah, sehingga terus gak ada ujung pangkalnya. Sama-sama ahmak. Tapi kata A'mash, diam saja. As-sukut lil ahmak, jawab. Jawaban terbaik bagi ahmak menghadapi orang ahmak adalah diam. Diamkan. Di saat itu orang berakal akan tahu bahwa kamu yang aqil. Dan orang itu yang ahmak. Qala Abu Hatim, wa inna minal humqa man la yasudduhu an sulukihi sukut anhu wa la yadfa'uhu an dukhulil makamin al-ighdha anhu wa la yanfa'u. Tapi iskalnya juga ibtila enggak akan ada hentinya. Ada dari jenis ahmak ini, diam pun tidak membuat dia kemudian berhenti. Harapannya tadi kalau diam kan, ya sudahlah, dia merasa gak dilayani, stop sudah, tutup buku. Tapi ada dari mereka yang gak cukup, kamu diam, dia terus, gak ada putusnya nafas dia, gak ada hentinya. Orang sudah sampai mana dia terus di tempat dengan kedunguannya, berbuat ini, berkata itu. Ya, kamu diam tidak cukup untuk menghentikan kedunguan dia. Kamu berpaling, tidak kamu layani tadi, tidak kamu jawab, tidak kamu balas. Itu pun bagi sebagian mereka, sebagian orang ahmak, tidak membuat dia untuk berhenti masuk ke perkara-perkara rahasia. Makamin itu suatu yang semula tersembunyi. Jadi gak ada gunanya semua bagi dia. Semestinya orang kalau berakal, melihat lawannya diam, tidak meladeni, tidak membalas dengan yang serupa, itu kan sudah Masya Allah. Ya sudahlah, cukup sampai di sini, gak perlu diperpanjang, gak perlu dilanjutkan. Haya, kalau orang punya akal, malu. Karena lawannya gak nyambut, tidak melayani dengan yang serupa dia lakukan. Tapi ini dasar ahmak, diamnya lawan dia ini tidak membuat dia berhenti. Bahkan masuk merobek-robek, mengoyak-ngoyak rahasia-rahasia yang tertutup selama ini rapat-rapat. Dibongkar-bongkar sama dia. Padahal kamunya berpaling dari awal enggak nganggep, enggak ngelayani. Tambah jadi dia tambah semangat. Ya ahmak memang bertingkat-tingkat. Homoknya, kedunguannya. Ada yang seperti ini. Nas'alullah al-afiyah. Fal'aqil idam tuhina bi'ishrati man hadha na'tuh. Maka orang berakal kalau memang ibtilaknya ada yang seperti ini orang dekatnya, takallafa ba'd at-tajahul fil ahayin. Ya, mau enggak mau dia ya tajahal. Tidak menganggap, biar sudah. Antara satu waktu ke waktu yang lainnya. Ya, ada di situ hal yang berat bagi kamu sebetulnya. Kamunya mungkin gemes dan terpancing secara emosional untuk menjawab, untuk bicara, untuk... Tapi karena kamu sadar itu semua enggak ada gunanya, kamu ya tajahal, biar sudah. Anggap itu enggak ada. Lina anna ba'dal hilm id'an. Karena sebagian dari bentuk kesantunan, kesabaran adalah id'an. Id'an itu tunduk, nurut. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan ba'dal hilm id'an. Bisa jadi yang pertama yang dimaksud, kesantunan kamu menghadapi ahmak, kesabaran kamu menghadapi dia, diamnya kamu tidak melayani, semua itu diharapkan membuat dia tunduk kepada kamu. Id'an. Diharapkan dengan semua itu membuat dia nurut padamu, tunduk karena melihat kebaikan kamu, tidak meladeni, tidak melayani kebodohan dia. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga bahwa salah satu atau sebagian dari bentuk kesantunan atau kesabaran, ya mau gak mau kamu harus nuruti, tunduk kepada si ahmak ini. Menampakkan sekilas kalau ya sudah kamu yang benar. Ya, mau gak ada pilihan. Terkadang sebagian kesantunan, kesabaran membuat orang seperti itu. Orang sudah capek dan sudah kadang ngadepi orang seperti ini, mungkin dari awal dia sudah jelaskan, oh, dibantai terus, gak bisa ini, oh, kamu gini-gini, tapi ini gak ada capeknya ini orang. Nafasnya panjang sekali. Orang sudah ngos-ngosan. Ibarat maraton ini 100 kilo misalnya, orang sudah capek, sudah habis tenaganya, sudah tidak ada nafas. Ini masih semangat kayak dari garis start awal. Karena orang sudah capek, karena orang sudah enggak malas untuk memperpanjang. Ya sudah, kamu yang benar sudah. Ya akhir sudah. Sudah kamu ambil, dituruti. Itu sebagian bentuk kesantunan, kadang menuntut seperti itu. Karena kamunya enggak mampu untuk melayani dia terus panjang, orang sudah capek. Kesel orang. Orang banyak kerjaan, orang banyak kesibukan, masih banyak PR yang harus dia selesaikan. Nuruti satu orang ahmak ini yang enggak ada hentinya, enggak ada puasnya. Ya sudah, ba'dul hilm id'an. Mau enggak mau kesantunan menuntut kamu untuk nuruti. Ya akhir sudah. Ya sudah wis, kamu yang benar sudah wis. Ndang mari, ndang selesai sudah. Supaya cepat selesai, enggak berkepanjangan. Orang kan kepinginnya begitu. Orang enggak senang ribut. Siapa orang senang ribut? Tidur dia enggak nyenyak, makan dia enggak nafsu, enggak ada enaknya hidup. Berkepanjangan kasus, berkepanjangan permusuhan, berkepanjangan cekcok ini itu, enggak ada hentinya. Sempit dada rasanya. Ya sudahlah, orang pengin cepat selesai. Mungkin itu yang dimaksud yang kedua. Ba'dul hilm id'an. Sebagian dari bentuk kesantunan itu ya nurut, tunduk dalam artian tadi. Orang sudah enggak kuat. Biar sudah. Bukan berarti dia benar, tapi ya karena tadi supaya enggak berketerusan. Kama anna isti'malahu fi ba'dil halat qutbul aql, dan menggunakan hilm semacam itu tadi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya itulah inti daripada akal. Ya akal di situ menuntut. Karena kalau enggak, mau sampai kapan? Siapa orangnya yang tahan dan kuat? Ya seperti ibarat orang tadi, orang udah ngos-ngosan panjang ini. Sekian lama, sekian kayak maraton tadi, enggak mungkin orang, tapi sebagian orang memang subhanallah ahmak, gak ada capeknya, gak ada bosannya, gak ada henti-hentinya. Ya ahmak memang. Maka qutbul aql, inti daripada akal, menuntut orang itu menggunakan hilm dalam artian tadi. Qala wa laqad anshadani Muhammad bin Ishaq al-Wasiti. Terkait makna itu disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, la in kuntu muhtajan ilal hilmi innani ilal jahli fi ba'dil ahayini ahwaju. Kalau aku memang orangnya butuh hilm, harus ada hilm pada diriku. Jadi kesabaran, kesantunan. Tapi kadang kepada kejahilan juga lebih membutuhkan. Ini kadang dipakai juga kejahilan itu dalam waktu-waktu tertentu. Waliya farasun lil hilmi bil hilmi muljamun, waliya farasun lil jahli bil jahli musarraju atau musraju. Aku ibaratnya itu seperti tunggangan kuda. Ada yang satu memang ditambatkan, dikekang untuk kesantunan. Ini orang yang santun, dibalas dengan santun, dihadapi dengan sabar. Tapi orang jahil kadang dihadapi dengan kejahilan, dan terus disiapkan, ada kuda lain yang disiapkan, tunggangan lain untuk menghadapi dia. Faman syaa'a taqwimi fa inni muqawwamun wa man syaa'a ta'wiji fa inni mu'awwaju. Maka yang mau meluruskan aku bisa diluruskan. Tapi yang menginginkan aku bengkok, aku juga bisa bengkok. Wa ma kuntu ardhal jahla khidnan wala akhan walakinani ardha bihi hina uhraju. Aku enggak pernah ridha dengan kejahilan. Aku enggak ingin kejahilan itu menjadi temanku, aku tidak ingin kejahilan itu menjadi saudaraku, ada padaku maksudnya. Tapi ketika dipaksa dan enggak ada pilihan harus kejahilan itu yang ditunggangi, ya sudah. Itu yang harus ditunggangi, enggak ada pilihan lain. Fa in qala ba'dun nas fihi samaja. Kalau ada orang sebagian bilang fihi samaja. Samaja itu kejelekan atau yang rendah, buruk. Faqad sadaqu wadhullu bil huri asmaju. Ya betul, memang mereka enggak salah kalau mengatakan ada kejelekan, ada keburukan. Wadhullu bil huri asmaju, dan kerendahan memang pada orang yang merdeka itu buruk, jelek. Karena orang merdeka beda sifatnya dengan budak. Kalau misalnya itu ada pada budak, wajar mereka melihatnya. Diucapkan oleh budak, dilakukan oleh budak, ya sifat-sifat tadi, khianat, dusta, ini sifat-sifat ahmak tadi. Enggak setia, bongkar-bongkar. Itu kalau dilakukan budak mungkin pantaslah dia budak begitu. Tapi kalau yang melakukan itu orang hur, orang merdeka, sama sekali enggak pantas, buruk sekali. Enggak layak itu dilakukan orang yang merdeka. Makanya kalau dikatakan fihi samaja, ya ada betulnya orang merdeka kok melakukan itu. Enggak pantas. Karena itu akhlak dan sifat budak. Dan sifat-sifat mereka kan memang rendah, sebagaimana memang mereka orang rendah, budak, ya, dijual belikan, layaknya budak, banyak haknya yang tertahan, nggak bisa, nggak boleh haji, nggak boleh jihad, nggak boleh ini kecuali seizin majikannya atau tuannya, ya, budak memang. Kadang ada hal-hal yang tercela, ada sifat-sifat buruk yang ada pada mereka. Ya, itu wajar memang budak. Kalau dikatakan siapa yang berkata gini, siapa yang melakukan ini, fulan, abed, oh yes, wajar. Kalau Allah alam, cuman orang tua-tua dulu. Mereka membahasakannya itu, kalau wallah alam apa itu juga bab budak dan kemerdekaan, tapi bahasa mereka kobili gitu, orang kobili, orang suku, itu aib melakukan hal-hal semacam itu, dusta, khianat, makar, main belakang, nusuk orang dan semisalnya, enggak setia, enggak jujur, perbuatan-perbuatan zalim yang dia lakukan itu aib kalau dilakukan pada qabili. Ini katakan qabili, aib fil qabili. Aib sekali orang qabili kok punya sifat-sifat seperti itu, orang merdeka. Tapi saat itu dilakukan oleh istilah mereka jail. Ini orang rendahan. Ya dimaklumi gitu, karena dia dimaklumi bukan berarti, bukan berarti dibenarkan, tapi ya dasar memang dia bukan orang qabili. Tala fulan jail hadza. Jail ini orang rendahan gitu, bukan enggak terdidik, adab, enggak biasa hadir di majelis ilmu, enggak mendengar akhlak dan semisalnya. Ala kulli hal, intinya akhlak, kemuliaan itu ada pada orang yang berakal, ada orang pada merdeka, dan kerendahan, sifat-sifat rendah jelek itu ada pada ahmak, budak dan orang-orang rendahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya untuk pekan depan, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.